Iya, itu sahih ya. Jadi inilah yang banyak ditentang oleh sebahagian dari kaum Hizbi ya, yang mempunyai masjid-masjid tertentu ya. Itu mereka menganggap orang-orang selain Hizbinya dia itu najis. Padahal sesungguhnya dalil tentang membersihkan najis ini sangat mudah sekali, tidak perlu. Pokoknya biasa saja, tidak perlu. Dan dilihat itu para sahabat yang mulia, Sayyidah Khawla binti Yasir. Ini sangat sederhana, ya. Pakaiannya cuma punya satu. Perlu diketahui khusus darah ya. Sampai sekarang ini menjadi polemik, padahal sesungguhnya tidak perlu menjadi polemik. Ada yang menerangkan bahwa Anda sholat lalu dirubuh nyamuk, nyamuknya kenyang dengan darah Anda, lalu Anda pites, sudah batal. Katanya demikian, padahal tidak demikian, darah haid itu berbeda. Ya, khusus darah haid itu najis, cukup dibersihkan saja. Sedangkan darah yang bisul ya atau udun katanya orang Jawa, yang luka segala macam tidak ada masalah, tetapi orang yang menganggap berlainan itu ya memang beberapa kitab fikih begitu, itu pendapat gitu ya. Jadi termasuk nanah segala macam tidak ada masalah ya. Ya ndaklah, siapa bilang najis ya, suruh bawa dalilnya gitu ya. Itu semuanya pendapat. Makanya harus belajar pendapat dengan dalil. Apa? Enggak ada. Ya. Darahnya anjing yang sudah itu sudah najis. Darahnya apa babi itu najis, ya sudah, yang sudah ditentukan saja ya. Iya, karena apa, seperti An-Nawawi, Al-Qurtubi ya, di dalam kitab-kitab mereka itu menyebutkan bahwa darah adalah najis berdasarkan konsen kesepakatan ulama. Akan tetapi namun klaim ini ditentang oleh Al-Albani. Kenapa tidak ada dalilnya? Hanya pendapat. Itu ya, adalah pendapat saja. Iya. Ya, pokok kerumuh aku, Rek. Gimana? Iya. Iya, jadi ada beberapa yang menajiskan ya, termasuk kelompok Haroki itu menajiskan. Jadi orang yang di luar golongan mereka itu najis. Lah ya, jangan tanya mereka, jangan tanya saya, wong aku mbuh kok. Ya. Sampai orang tuanya sendiri dibilang najis, naudzubillah min dzalik ya. Jadi tidak perlu demikian. Jadi ini hanya pendapat, makanya kemudian kalau saya dan Anda melihat pendapat daripada ulama, maka kemudian jangan memburuk-burukkan mereka karena berbeda itu tidak. Mereka juga manusia biasa, bukan rasul, ya. Al-ulama warasatul anbiya itu mereka mewarisi agama dari para nabi dan rasul, tetapi mereka juga berpendapat, maka kalau pendapat bisa yukti, bisa yusi, gitu ya. Akan tetapi jika mereka itu pendapat mereka sesuai dengan dalil, maka ikuti, tapi kalau tidak sesuai ya enggak perlu. Landasannya dalil, bukan pendapat. Lalu air madhi, ya. Berdasarkan hadis ini, ya, sampai di situ saja caranya mencucinya, ya, zakarnya lengkap, ya, jadi bukan ujungnya saja tetapi zakarnya lengkap. Lalu kemudian kalau ada pakaiannya yang kena, ya cuma diperciki saja, selesai. Ya, cukup air mati, ya najis ya. Jadi cukup dengan begitu saja, tidak perlu berbasa-basa. Ya, laki dan perempuan mempunyai. Berdasarkan hadis ini, Fatimah bintu Rasuli itu nuh. Cawantik, bukan cantik ya, cawantik. Buktinya suaminya saja memandang langsung horny. Dan ini terjadi sampai akhir hayat beliau. Gitu ya. Lalu air mani, padahal. Artinya berdasarkan ini tidak perlu dicuci juga tidak apa-apa, cuman dikerik tok. Ada riwayat yang lain digosok dengan air, ada riwayat yang lain dengan rumput dan yang lainnya, wis selesai. Kalau begitu suci. Tetapi ada yang iya, ya. Jadi ada juga yang menganggap itu najis, najis dari mana? Ada yang mengatakan, mentafsirkan di dalam ayat Quran bahwa air yang hina berasal dari air yang hina. Air yang hina itu baunya, tetapi bukan najis. Ya, bukan najis. ya, itu tentang wadi itu sisa-sisa air kencing, wong kencingnya saja najis, sisa-sisanya tentu sama. Yang mewajibkan ia berwudu tetapi tidak mewajibkan ia mandi. Ya. Khamr sekarang ini yang jadi pertanyaan. Silakan. Sampai di situ aja. Jadi misalkan mohon maaf, tahu alkohol ya, Anda campur dengan parfum, sebagian melarang parfum yang beralkohol itu ya untuk dipakai pakaian. Kan diminum, kalau khamr diminum ya jelas gitu ya. Nah, seperti alkohol begitu, lalu kemudian mereka harus yang tanpa alkohol. Ternyata yang tanpa alkohol itu nipu. Parfum yang tanpa alkohol itu nipu. Ya, mereka menggunakan alkanol. Ya, itu turunan daripada juga alkohol. Sama, cuman alkanol baunya agak lebih menyengat sedikit dan nempel. Itu. Tapi yang parfum yang asli, ya harus sedikit sekali pakai. Nah, ini yang dipakai beberapa kawan-kawan kita. Yang katanya jual parfum murni asli itu ternyata juga dicampur sedikit. Kalau anu, ya mak, apa namanya, mahal. Ya, mereka campur padahal jualnya cuma 1.000 per mili. Rugi. Rugi nunggunya, rugi. Maka dicampur dengan yang katanya non-alkohol, yaitu alkanol. Padahal itu juga turunan dari alkohol. Sama saja pakainya. Berdasarkan yang ini, hadis ini, maka tidak mengapa wong tidak diminum. Gitu ya. Tidak mengapa, termasuk diantaranya yang jijik menurut kita, maka tadi dikatakan rijesun, kotor, yang kotor menurut kita tidak tentu najis. Contohnya riak atau ya ludah, ya ingus, itu tidak najis. Bahkan muntahan kita yang keluar dari lambung kita juga tidak najis, tetapi orang mengatakan itu najis, jadi tidak. Ya, jadi itu pendapat. Yang mengatakan demikian itu pendapat. Kalau pendapat kan boleh. Ya, yang tadi boleh yukti, boleh yusif, tetapi Anda dan saya landasannya itu dalil. Ya. Dalil. Saya dan Anda tingkat kebersihannya kan berbeda-beda. Betul tidak? Tingkat kejorokannya juga berbeda-beda. Model saya ini tempat tidur saya kebuti bet-bet-bet tidur sudah. Ya tak? Dan kalau ada nyonya saya, kamu kok bisa tidur, model kotor begini, jorok kamu begitu. pokoknya bisa ngantuk ya tidur, ngapain susah-susah, gitu ya. Pokoknya syarat sebagai seorang muslim ketika dia naik ke tempat tidur itu mengebaskan, selesai. Ya, itu diantaranya. Jadi ini tidak ada masalah orang pakai parfum yang ada alkoholnya, akan tetapi khusus wanita, spesial wanita, kalau keluar rumah dilarang pakai parfum. Sesiapa saja yang pakai parfum, lalu ada lelaki yang mencium baunya, wanita itu sudah dianggap berzina. Itu dalilnya ada. Ya, diulangi. Apa? Sama nek sampean iso apa itu mosok parfum sampean itu bisa memilih antara laki-laki dan perempuan. Lah sampean metu saka omah kok ana wong lanang ta, wong wedok tok. Lah iya kan sampean menuju ke sininya kan perlu jalan segala macam, naik sepeda motor keterak angin, diambuni. Nah ya, sopo iki gawe parfum eternity ini. Ya tak? Kenzo ini. Ya tak? Nah. Gatsby. Ya tak? Axe. Sopo doai, Diodora ini kakean itu. Kan ketutup kelek. Ya, maka dihukumi begitu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Sesiapa saja ya wanita yang melewati suatu kaum dan parfumnya itu terbaui, tercium, maka ia seorang pelacur. Udah, kalau kispri langsung hilang, enggak ada. Ya, masa ada laki-laki itu mencium sampai ke kain Anda ya ora mungkin. Iku jenenge nyosor. Ya. Kalau parfum kan ngabar ya. Enggak ada apa itu pewangi molto sampai terbawa itu dibujuki sampean sama itunya. Sama waktu ada di televisi itu ya promosinya itu dibujuki. Nah, sampean buka 30 larangan soal wanita. Ada di dalam Riyadus Solihin juga ada. Sampean harus ngaji, nanti kita ketemu juga di sini, nanti ketemu. Ya, fikus sunnah ini. Ya, sahih fikus sunnah ini nanti ketemu. Jadi Anda harus paham itu. Termasuk tidak boleh bengesan. Benges itu gincu, lipstick, bukan lipsing ya. Mau dipakai lipstick yang, ya maupun yang pakai kertas krep, tetap saja enggak boleh. Ya kecuali di rumah boleh pakai pemerah bibir, pemerah pipi ya. Di rumah boleh, nanti bilangnya suaminya kayak sogok telik ya, karena enggak biasa berhias. Ya. Jadi hati-hati, Tabarruj ayat surat 33 ayat 33 ya. Larangan untuk bertabarruj. Lalu mensucikan, membersihkan darah haid, silakan. Tata cara membersihkan berbagai macam najis yang pertama. Iya, jadi cara membersihkannya pokoknya dengan air. Kalau susah pakai dikerik segala macam, tidak terlalu harus bersih-bersih. Ya, pokoknya kena air, bersih, sudah suci. Walaupun ketika nanti dijemur, darahnya masih ngeflek gitu ya. Anda sudah dipermudah di zaman sekarang ini dengan adanya softtek ya. Nah itu sampai-sampai mata pun dikasih softtek. Hanya saja namanya soft lens gitu saja ya. Sama ya. Jadi bersihkan saja sudah bersih, walaupun orang bilangnya jorok ngeflek, udah biarkan. Makanya kemudian untuk itu orang jemurnya khusus sidi itu tidak di luar ya. Di dalam ben ora katon joroke. Ya. Mensucikan bejana dari jilatan. Rawahul Abu Dawud, Ibnu Majah ada yang 8 kali. Cuman memang salah satunya ada berbau dengan tamah ya, khusus dijilat oleh anjing ya. Bebas ya, bebas pokoknya bercampur dengan tamah. Kalau Anda dan saya melihat soal jawab Ahasan, Ahasan telah menuliskannya dengan tepat. Ya, yaitu walaupun ada sabun dan segala macam, Ahasan tetap mewajibkan dengan tangan. Gitu ya. Tetapi orang-orang Mu'tazilah itu tetap mengedepankan pakai yang bersifat rasio ya, dengan sabun, antiseptik dan yang lainnya. Bahkan jilatan anjing cukup dengan antiseptik selesai katanya, berkatanya, padahal dalil enggak bisa. Gitu ya. Kembali kepada dalil, jangan dengan permainan otak kita. Ya. Lalu kemudian membersihkan sandal. Ini sudah jarang sekali ya, hampir tidak ada ya, sholat pakai sendal, sholat pakai sepatu, termasuk di jalan 45 Serang sana masjidnya sudah sangat bagus. Padahal saya dulunya berharap kasih ono paving saja gitu yang sederhana gitu ya, jadi nanti begitu kotor tinggal disiram dok, sur begitu dok, sudah meresap ke dalam tanah. Pikiran saya yang sederhana-sederhana begitu, bangunnya yang bagus-bagus sekarang. Ya, itu di antaranya, sehingga orang sholat harus lepas sendal. Ini kawan saya Mahrus Ali itu mengajak jamaahnya sholat di musholanya dia itu pakai sendal dan pakai tanah. Artinya itu di dalam rumahnya itu memang sengaja, di dalam masjidnya itu musola kecil itu tidak menggunakan keramik, pakai tanah biasa. Itu sudah menjadi viral. Ini Islam gaya baru. Padahal ada dalilnya menggunakan sendal. Gitu ya, sendal. Makanya saya bilang kepada Anda, hendaknya lah sesekali Anda pakai sendal sholat itu di rumah. Nang masjid ya sampai untuk masjid dianggap orang aneh. Mesti sampai dimarahi. Copot sendalnya kan begitu ya. Islam itu sederhana. Ya, sederhana. Iya. Geser-geser kan saja, contoh kena bletoan itu, seperti Anda kena sendal, Anda kena apa itu tanah liat ya kan, kan nempel tuh ya. Nah udah itu digosok-gosokkan saja kepada tempat yang kering, selesai. Padahal tanah liat kan tidak najis, sekali itu hanya khusus najis saja. Maka itu sudah mencukupi, tapi kan saya dan Anda tidak demikian, ya tak? Nah, wah. Jorok kotor semuanya. Nah itu. Padahal Islam mengajak, enggak biar masjid tapi yang sederhana gitu. Mulai dari yang sederhana saja. Enggak usah mepet, mewah-mewah, mepet sawah. Enggak usah. Ya. Itu sudah terpakai. Tetapi kalau ada yang membuat masjid seperti ini, ya enggak ada yang datang. Itu masalahnya. Mindset kita sudah salah. Betul tidak? Dianggapnya masjidnya jorok. Itu ya nanti nggak ada yang datang, padahal tidak demikian, karena kita sudah salah kaprah ya. Silakan, mosok mulai dari dulu nggak ada yang belajar, mesti ulamanya banyak yang belajar, ulamanya bagus-bagus cek ya, karena ya itu tadi pahamnya sudah kebablasan. Apa? Di Mekah? Di? Di Mekah? Mekah Madinah kenapa? Asalnya kan pakai tanah, sekarang pakai keramik, ya toh? Tetapi walaupun pakai keramik, Anda boleh sholat pakai sendal? Boleh. Itu askar-askarnya pakai sepatu dan sendal, yang wanitanya juga pakai. Saya dulu pernah ngerasain wanita askar ya. Astaghfirullahaladzim. Setelah itu saya dapat hukuman oleh Allah ya. Orang itu hitam, sudah pakaiannya hitam-hitam. Sholat. Iya tak? Kan pakai cadar, cadarnya dicopot. Lorotku itu, hitamnya bukan main. Astaghfirullahaladzim. Saya bilang begitu dok ya. Subhanallah. Ya, bibir jaya saya jontor. Nggak tahu sebabnya jontor. Lah benar ini. Jontornya enggak lama, hanya 5 hari. Itu campur sakit, padahal enggak kena apa. Untuk tawon ya orang, ya kan? Sakit. Obatnya apa? Istighfar sama air zam-zam. Ya gara-gara ya tadi ngerasain ini tadi ya. Apa? Ya itu saya kan juga ngebatin ya, gak keras kok ya toh. Begitu astagfirullah masya Allah. wong kok irengi begitu ya, wajahnya dipotong begitu, jontor bibir saya. Mensucikan ujung pakaian, silakan. Masih nempel enggak di pakaiannya, kotorannya? Masih, bahkan apa namanya, debunya nempel tuh ngetel katanya orang Jawa, lengket, ya kan? Nah, itu sudah dianggap suci. Kalau Anda lihat, waduh jorok wanita ini, betul tidak? Nah, apalagi sholat, Anda enggak akan mendekati dia. Ini kumal begini, kan gitu ya? Iya, jadi najis kenapa tanah yang najis, kemudian pembersihnya tanah yang suci. Kalau Anda datang ke Madura, di wilayah Lombeng, ya daerah Lombeng, Sumenep, itu pinggir pantai, masyarakatnya tidur pakai pasir. Gitu ya, jadi tempat tidurnya itu dari pasir. Kasurnya itu dari pasir. Kemudian tidurnya ya di atas pasir. Jadi jangan heran jika Anda datang ke desa itu, maka ada orang tiduran di pinggir jalan beralaskan pasir, itu biasa. Sampai sholat pun masjidnya, musholanya itu berlandaskan pasir. Jadi Anda boleh sholat copot sendal, Anda boleh pakai sendal, tetapi pakai pasir, ya, itu di daerah Lombeng, Sumenep, gitu ya. Sampai sekarang ya masih tidur pakai pasir, cuman pasirnya itu dijemur seminggu sekali atau dua minggu sekali, ya. Bukan memang pasir segoro bu ya. Laut, pasir laut putih, pasir putih. Ya. Iya, loh, memang bukan dibawa ke rumah, memang di rumahnya itu sudah berdiri di atas pasir. Cuman dikasih kayu saja untuk supaya seperti kasur, ya sudah pakai kasur. Ya. Sampai masuklah ke sana, sekali-sekali jalan-jalan sampai ke sana, lombernya. Ya. Lalu kemudian yang kelima terakhir dulu, ya sampai di... Di sini dipukul orangnya ya, kalau kencing dipukul, makanya kadang-kala mohon maaf ya, saya juga punya angan-angan ada kawan-kawan yang ngaji yang kaya-kaya itu ya, waktu di Al-Musholla itu ya, pingin mendirikan masjid. Saya menginginkan ada masjid atau musholla dia kecil begitu, yang model begini, pakai paving segala macam. Manakala ada anak kecil kencing segala macam, ini tinggal nyirap sur begitu saja, nanti meresap ke dalam tanah ya, beres, nanti keluar rumput-rumputnya, enggak apa-apa ya. Kalau perlu di antara sof itu ada sebagian itu ditanami lidah mertua atau apa begitu, supaya apa, anggap saja sebagai sutro ya, itu di ruangan itu ya. Nah, tapi tidak semuanya, anggap saja seperti begitu tanaman. Nyapunya juga mudah, semproti wae. Pingin saya begitu, wong gak kesampean, wong saya sendiri untuk makan saya susah ya, semalam. Teman-teman yang kaya-kaya sederhana saja. Supaya menghidupkan sunnah yang sudah dimatikan orang, gitu ya. Sekarang ke tanbihul khotili. Sampai bab berapa, Bu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dua, tiga. Itu sudah atau mulai awal, Bu? Apa? Masuk ngajak tadi hulho feeling? Tadi hulho feeling kan enggak ngajak, Bu. Silakan. Abu Lais As-Samarqandi menyebutkan bahwa Allah telah mewahyukan. Ya. Ada itu. Ya. Itu kan memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar kan? Pertama, iya toh? Iya, pertama, silakan. Iya. Saya khusus hadis itu saya belum menemukan setelah saya meneliti 16 kitab ya, belum kami ketemukan ya, masih belum berjumpa. Jadi saya sahih atau tidaknya saya belum berani mengatakannya, gitu ya. Seterusnya, kenapa? Wah, itu kan katanya. Ya. Ya. itu hadis itu dhaif. Ya, ini berbau Israiliyat. Hadis ini ada di dalam Su'abul Iman karya Al-Baihaqi, nomor hadisnya 9428 dari Al-Waddin bil Atha'. Jadi hadis ini dhaif. Ya. Atakan tetapi secara matan memang hadis ini bagus. Kenapa demikian? Hadis ini sayangnya tidak menyebutkan di dalam kolbunya orang yang berbuat baik itu tidak menolak terhadap mereka yang berbuat jahat. Itu saja. Kelemahannya di sana itu ada secara matan, ada. Jika seandainya Allah mengazab tersebab di dalam hati orang yang berbuat baik itu, ada rasa penolakan, tentunya tidak demikian. Maka berlainan dengan ayat-ayat Al-Quran. Gitu ya. Iya, tidak disebutkan kan ya. Bahkan mereka bergaul ya sama buruknya. Ya. Maka ini sama dengan yang ada di dalam surat 4 ayat 140. Lalu surat 6 ayat 68. Lalu 90, silakan. Dari Abu Hurairah sampai 90. Dari Abu Hurairah. Ini sudah keterlaluan, ini namanya sangat dhaif atau dhaifut jidda. Itu ada di dalam dhaiful jami' nomor hadisnya 5259. Ya, nyuruh orang baik sedangkan dirinya tidak berbuat. Nyuruh orang berhenti kemungkaran tetapi dirinya terus berbuat kemungkaran. Jangan karena ini bahasa Arab kitab kuning kemudian ya bukan ya. Ini di dalam kitab Al-Majma' juz 7 halamannya 277 juga demikian ya hadis ini. Dhaifut jiddan. Karena apa? Karena bertentangan ya dengan surat 2 ayat 44. Bertentangan dengan surat Shaf. Surat Shaf surat keberapa? Ayatnya 2 dan 3. Lalu silakan dari Anas bin Malik. Itu rawahul Ibnu Majah nomor hadisnya 237 At-Toyalisi 2082. Hadis ini sahih di dalam As-Sahihah nomor hadisnya 1332. Jadi orang yang membuat kebaikan, ya, yang berbuat kebajikan, ia mesti akan nutupi yang buruk otomatis. Sudah dapat pahala, diampunkan dosanya. Itu mesti diangkat derajatnya. Demikian pula orang yang berbuat dosa, ditambah dosanya, berkurang pahalanya. Ya, diturunkan derajatnya. Ya, jangan sampai Anda dikenai surat 25 ayat 23. Ketemu Al-Furqan 23. Ya, silakan. Padahal. Krungu ya. Coba sampai ulangi lagi. Kok krungu ini cuma bagaikan debu yang berterbangan kan gitu ya. Iya, makanya kemudian Abu Lais As-Samarqandi di dalam Tanbihul Ghafilinnya ini mensitir surat 9 ayat 71 dan mensitir surat 9 ayat 67. Itu ya, Bu ya. Di dalam riwayat yang lain, mohon maaf ini saya dan anak di antaranya loh, kebaikan-kebaikan ini loh ya. Sampai bersedekah ini baik enggak? Baik ya. Baik, tetapi mohon maaf loh ya, kalau sudah ngumpul orang banyak bersedekah, maka setan ini ngerogoti hati manusia. Paham ya maksudnya? Tidak paham? Ya, kalau sudah berkumpul manusia, maka ngerogoti hati manusia. Ya, ada orang, saya kalau Anda mendengarkan kajian saya, ada orang ngasih nasi bungkus 10. Nasi bungkus 10, paling lauknya segitu saja. Ya, tak? Ada lagi yang 5. Lalu kemudian Abu Fadil ngasih nasi bungkus cuma 1. Nasi bungkus itu pun tanpa lauk pauk tambah. Ini ngajari ngaji, setornya nasi bungkus 1, nggak ada lauk pauk, bisa mati. Itu ya kan gitu ya. Maka kalau saya dan Anda model yang demikian itu kan dicatat Pak untuk diberitahukan apa dilihat oleh para donatur. Apa sampean bisa menjaga hati sampean? Kalau tidak, siapa saja yang mencela orang yang bersedekah? Ya, yang banyak dicela, yang minus, yang kecil sekali, bahkan dicela dan dihina, maka Anda dan saya munafik tulen. Langsung dihukumi munafik tulen. Dan Anda siapa saja yang mendoakan Anda tidak diterima doanya oleh Allah kalau saya dan Anda dimasukkan munafik tulen. Surat 9 ayat 79. Penghinaan, mohon maaf, kan ditulis ini, ya, uhtu umi 25 bungkus, uhtu uni 20 bungkus, uhtu ifo 3 bungkus, sudah jadi gege, ya dah. Itu saja, maka mohon maaf sekali, maka munafik tulen. Ayat 80 sampai woco seterusnya, yuk. Masih di jalur no sepuro raisau, ya hati-hati dan ini wis mending sampai mengeluarkan sendiri wis bagi-bagiin ini Anda dicela sama yang menerimanya wis beres toh, tidak dicela sama teman sampai daripada menjaga kemunafikannya teman-teman Anda. Ya, jadi ikhlas itu aku dulur ribut ae perkara ikhlas. Ikhlas itu di dalam hati seroro, nah ikhlas dalam hati. Ya, menjaga hati itu bukan jagalah hati, menjaga hati. Beda lo ya, menjaga hati dengan jagalah hati itu beda. Kalau jagalah hati itu amar perintah. Ya, tetapi kalau menjaga hati itu anjuran. Karena hati manusia siapa yang tahu kecuali dirinya dan Allah, itu loh ya. Wong yang nyanyi saja tidak bisa menjaga hati, apalagi orang lain. Amr itu. Itu ya, jadi hati-hati sekali. Makanya kemudian saling tunjang antara orang yang beriman, saling tunjang antara orang munafik. Yang orang munafik, tidak ada orang merasa membantu sesama orang munafik. Tidak ada. Mereka merasa membantu di dalam kebaikan. Makanya kemudian wa ma yashkurun. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Selanjutnya. Itu. Setelah Amirul Mukminin itu. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, ya. Saya belum berani menyatakan hadis ini sahih atau tidaknya. Kenapa? Setiap yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib berdasarkan hadis harus ada penguat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga saya pun belum berani menyatakan ini betul sahih atau tidaknya. ya. Akan tetapi walaupun perkataannya ini baik, tetapi saya khawatir bukan dari Ali bin Abi Thalib karena harus ada syawahidnya. Anda boleh buka di dalam mukaddimah ya Muslim, Sahih Muslim. Gitu ya. Saya khawatir bahwa di dalam Sahih Muslim pada halaman yang 5 cukuplah seseorang itu dianggap pendusta manakala ia menyampaikan segala apa yang dia dengar. Ya. Jadi saya mengkhawatiri, jadi saya masih belum tahu. Selanjutnya Sa'id meriwayatkan dari Qatadah. Ketemu kan? Di sini ada di dalam At-Tarhib juz 3 halamannya 224. Imam Al-Mundhiri itu ya. Al-Majma' juz 8 halamannya 151. Hadis ini sanadnya bagus sehingga masuk kategori hasan. Ya. Beriman kepada Allah, menyambung tali silaturahim, memerintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu bagian yang bagus. Saya dan Anda disuruh bersilaturahim. Surat 4 ayat 1. Bersedekah dengan yang rahim. Surat 2 ayat 215. Dan surat 2 ayat 177. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran itu banyak di antaranya surat 3 ayat 110. Ya. Itu. Lalu dosa yang paling dibenci mempersekutukan Allah juga jelas itu ya banyak sekali. Ya syirik itu ya. Lalu apa? Memutuskan persaudaraan. Wah itu sudah jelas, sudah. Ya. Jadi kalau Anda dan saya bersedekah, itu yang paling baik kepada kerabat. Di mana kerabat itu mempunyai permusuhan dengan kita atau yang memusuhi kita, itu lebih baik lagi. Paham ya? pahalanya berlipat-lipat. Nah, Anda boleh buka tentang kitab sedekah di dalam Sahih Tarhib wa Tarhib. Sana banyak dalil-dalilnya tentang itu. Jadi bersedekah kepada seseorang itu kalah tinggi derajatnya jika bersedekah kepada kaum kerabat. Bersedekah kepada kaum kerabat itu kalah kedudukannya jika yang disedekah itu kaum kerabat yang memusuhi kita lagi. Apa? Jauhnya saudara sekarang ini diperdekatkan, betul tidak? Ya, Anda jangankan begitu, mohon maaf, Anda bisa WA-an sama dia. Maaf ya Mbak, saya cuma kirim cuma 100.000 tok buat anak sampean. Ya, mohon maaf. Lu itu saja sudah baik. Kerabat nyambung tali silaturahim. Di samping ia bersedekah nyambung tali silaturahim, apalagi jika saudaranya itu memusuhi Anda. Sudah bawa datang dari rumah jauh-jauh, bawa semangka kan berat tuh. Ya lah, semangka harga 50.000 kan sudah besar itu. Sak kepalanya orang lebih besar lagi toh. Sampai di sana, lah kamu bawa begitu terus dibanting. Pecah berantakan semangka Anda. Sebagaimana pecah berantakannya hati Anda yang berkeping-keping begitu kan? Padahal nawa itu Anda apa? Silatur rahim. Nawa itu Anda ngasih semangka sudah untuk dia, betul tidak? Terus dibanting di depan Anda, ya sudah, enggak apa-apa, haknya dia, jatahnya dia. Anda legowo. Mohon maaf ya Mbak yo, saya hanya mampunya itu bawa semangka. Kok sampai banting ya enggak apa-apa. Mohon maaf ya, nanti lain kali tak bawakan besi. Ya toh? Benek sampai banting gak pecah berantakan kayak begini, begitu saja nyantai nanti datang lagi. Ya itu. Kemudian nomor Anda diblokir, is biarno datangi. Pura-pura apa itu? Gak mau bukakan pintu, ya tidak apa-apa nanti balik lagi. Allahu nino, Allah maha melihat. Ya itulah yang sangat berat sekali. Kalau Anda memberikan kepada orang lain assalamualaikum, mesti dibukakan, apalagi bawa sembako. Mesti dibukakan. Kalau saudara, belum tentu. Alah, setahun sekali sembako, cuma 50.000. Tambah dihina begitu. Dikiranya saya tidak mampu. Tak. Ya, harus legowo terhadap saudara itu. Jadi hati-hati sekali. Anda justru mengasihani saudara Anda yang menghina pemberian orang lain itu tadi. Surat berapa tadi? Surat 9 ayat 70? 9. Kasihan dia nanti munafik tulan. Maka Anda bukalah jadi pemaaflah. Wal'afina anina. Surat berapa itu? Surat 3 ayat 134. Dan jadilah pemaaf. Siapa? Surat berapa itu? Surat 7 ayat 199. Harus begitu. Ya. Ya apa? Terus. Dia memutuskan tali silaturahim, biarkan tetapi Anda yang menyambung tali silaturahim. Lah iya enggak apa-apa. Kan tadi saya bilang, Anda datang jauh-jauh ditutupi lawangi. Pintunya ditutupi, ya biarkan legowo balik lagi. Memutuskan. Ya itu tadi Bu, nek sampean kedatangan, mohon maaf ya, kedatangan tamu, Anda mencep saja. Saudara, ini mesti utang lagi. Ya toh? Itu sama-sama dengan memutuskan, artinya sampean tidak suka. Anda menerimanya tapi dengan memicingkan mata sebelah. Ingat loh, yang dibangkitkan itu kolbu kita loh. Dia enggak datang ke rumah saya, enggak pakai, enggak butuh saya. Bolak-balik ke sini cuma utang tok. Ke sini cuma ada perlunya minjem tok. Loh gitu. Ya. Loh, walaupun realita, makanya kemudian lihat itu dalil, Bu, surat 2 ayat 177. Ya, menyambung sedekah kepada saudara itu nomor satu. Kenapa? Saking beratnya. Dikasih sedikit, enggak menampakkan. Ya, di saking saya kasih banyak, ya tidak menampakkan. Tapi dikasih orang lain, waduh, nilainya kecil juga itu diceritakan kepada orang lain. Wes biasa. Makanya Robbish Robli Sodri. Iya. Ya apa ya, tak rungu Bu saya, Bu. Oh, awalnya ya. Jika engkau melihat pembaca Al-Quran disukai di kalangan tetangganya, terpuji kalangan ya, maha bahagia adalah orang yang tidak memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Betul, karena ro'un. Makanya karena itu bagian syirik, termasuk maca Quran nanggoni masjid pakai suara. Wis. Na'udzubillah. Pinginnya apa ya, itu tadi, ini bagian dari syiar, Bu, keliru. Siar orang ngono. Kamu teko nang nggone masjid salat berjamaah itu wis siar. Ya. Kamu ngajakin orang untuk ke masjid itu siar, ngajakin tonggo-tonggo. Saya dan Anda yang ngajakin tetangga kalau sudah di Mekah Madinah tok waktu umroh sama haji. Lainnya sampai pulang ke Indonesia ya enggak pernah ngajakin saudara, tak ngajakin tetangga enggak pernah. Yuk, assalamualaikum, ketok tiap pintu. Sapa? Dilempar batu sama ya, kalau di Indonesia, betul tidak? Kalau di sana enggak, alhamdulillah, syukran-syukran. Ya, barakallahu fiik, insya Allah kami nyusul, sebentar lagi ya, begitu. Makanya surat 7 ayat 96. Betul, surat 7 ayat 96. Nah, iya itu. Coba Indonesia ini kan muslimnya terbesar kan, betul tidak? Harusnya lebih berberkah kan, betul tidak? Daripada negeri Saudi, betul tidak? Jumlah Islamnya terbesar kan, kalau demikian mohon maaf loh ya. Di Indonesia ini kalau ketok pintu, assalamualaikum, ayo ke masjid, sholat malam nih. Atau sholat subuh, ayo bareng-bareng, gitu ya. Enggak, seharusnya enggak marah, toh, betul tidak? Bahkan bersyukur, betul tidak? Apa jawabnya kalau di Indonesia? Wes, kayak sorga milikmu sendiri saja, begitu. Ngakunya Islam terbesar di dunia, tetapi diberita diajak begitu enggak mah. Ya, nah itu. Ya dari mana bisa yang seperti demikian sesuai mung dalil tok surat 7 ayat 96 mung dalil tok. Saya mau tanya, orang Islam kalau gitu di Indonesia enggak beribadah lah ning ngono. Ayo, saya mau tanya. Beribadah enggak? Beribadah. Masjidnya di Indonesia sama di sana banyakkan mana? Banyakkan di sini, hampir setiap tempat. Kemudian sampai kalau Anda di Lombok, itu sampai dinamakan Pulau Seribu Masjid. Walaupun jumlahnya lebih dari 1000. sampai disebut Pulau Seribu Masjid, karena masjidnya semuanya bagus-bagus, nggak ada masjid jelek di sana. Anda jalan sedikit sudah masjid, jalan sedikit sudah masjid. Neng izin neng belon, kalau orangnya disuruh ayo jamaah subuh geger. Tanao sendiri. Kalau di sana kan tidak. Ya. Coba sampean dak salat di sana di Hilton, itu kan mall toh? Atau di Zamzam Tower. Kan mall juga kan? Anda salat kemudian wow, begitu apa dengar tomat Anda salat di situ, langsung berdiri di situ salat biasa, Bu. Coba sampean masuk sini lho. Mall City. Ya, begitu terdengar apa itu komat, ya kan? Sampean sholat, dianggap orang gila sampean. Kayak enggak ada tempat saja, itu ada di masjidnya, di musholanya sana, bagian belakang sana, kan gitu toh. Kalau di sana, yonda. Katanya negeri yang full Islamnya, betul tidak? Ini realitanya, bacaan realita. Kalau diberitahu marah, marah, tersinggung, mati kepingin disebut orang Islam. Pengen didoakan model orang Islam. Wis macam-macam. Ya. Tapi begitu diajak sholat bersama-sama, oh nehi. Ya, terlalu banyak nonton sinetron, dunia terbalik, nehi saja ya. Ayo hadis selanjutnya, silakan. Hadis ini ada di dalam Rawahul Abu Dawud, nomor hadisnya 4339. Ibnu Majah 4009. Sahih Al-Jami' 5749. Kalau demikian hadis ini sahih. Ya, sahih. Jadi kalau Anda dan saya ada kemaksiatan, kemudian tidak mau menolaknya walaupun dengan hati wis biarkan pokoknya bukan saya, ya, mohon maaf lo yo. Maka bisa mencelakakan kejadiannya semuanya. Contoh terjadinya banjir segala macam bukan karena kesalahan orang yang terkena banjir saja, termasuk karena kesalahan diri kita sendiri. Ya, yang jauh-jauh juga terkena dampaknya. Itulah. Jadi harus saya dan Anda pahami demikian. Ya. Lalu diterangkan Ibu Abu Lais itu ya, silakan. Abu Lais, ya ayat itu surat Ali Imran ya. Sama Ali Imran 104, yang 110 itu secara umum saya dan Anda. Yang 104 itu secara khusus yaitu para ulama. Ya. Itu yang secara khusus itu 104 itu para ulama, ya. Kemudian surat Al-Maidah. Kenapa terjadinya yang demikian itu tadi? Ya, itu surat Al-Maidah ayat 63. Ya, silakan. Enggak usah itu surat Al-Maidah itu. Ya. Ini sebabnya mereka tidak saling melarang, ya. Contohnya kalau Ramadan, kawan-kawan kita ini masih melafat, yang melafatkan apa namanya solawat, gitu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kemudian kan orang-orang jawabnya Allahumma salli alaih, gitu ya. Kemudian anak-anak ini Allahumma salli alaih, didiamkan. Enggak dilarang, ini keliru. Ya, itu kena dalil itu surat Al-Maidah 63. Di tempat saya sana dibiarkan enggak boleh. Contoh lagi, mohon maaf ini di tempat saya saja, enggak usah jauh-jauh. Ya. Imam berdiri, langsung ngadep kiblat, enggak langsung ngadep makmum. Anak-anaknya enggak mau sholat. Nanti kalau sudah mendekati akhir ayat atau mendekati rukuk, mereka baru masuk supaya males. Jadi ngobrol dulu sama teman-temannya. Kenapa tidak diajak dulu? Ayo. Jadi istawu wa'tadiru itu sambil ngadep kiblat, harusnya ngadep kepada makmum. Wis enggak dipakai model demikian ini, tidak saling melarang demikian ini. Ya. Saya, "Ayo Mas, sholat Mas. Nanti aja, Jeng. Mendekatian, Jeng." Ya manggil saya, "Oh, Jeng, orang jenggotan." Ya. Ya bener ini, saya enggak ngecap, ya. Beneran. "Ntar aja, Jeng. Mendekati rokok." Begitu. Walah, ngapain sih ngobrol? Masih kok ngobrol, nanti habis sholat ngobrol loh, enggak apa-apa. Ya, itu. Orang-orang enggak mau gitu. Ya, akhirnya ya itu tidak saling melarang. Kurang 5 menit, silakan hadis yang sedikit panjang itu. Ya, ketemu? Abu Al-Fatih, Abu Lais, ya. Ya. Ada orang yang bagian bawah melobangi, ya semuanya karam, betul tidak? Maka ini Rawahul Bukhari, nomor hadisnya 2493 dan 2686. Ya, hadis ini sahih? Sahih karena Al Bukhari. Ya, jadi saya dan Anda belajar untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keilmuan, dengan penuh adab. ya. Jadi orang beramar ma'ruf nahi mungkar itu ada adabnya. Ya, mulia dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar wa tu'minuna billah. Kalau Anda dan saya sebaik-baiknya, lalu jangan kemudian mohon maaf di dalam menasehati orang ini ngambil sana, ngambil sini, ngambil sana, bukan mengambil hadis tapi ngambil pendapat ya. Kalau sudah ngambil pendapat ya, contoh ini Uni ini sepertinya orang sombong. Enggak boleh. Ya, menghukumi orang sombong itu sudah enggak boleh. Kayak dirinya enggak sombong sendiri saja. Ya, enggak boleh. Kenapa demikian? Yang tahu adalah diri Uni sendiri. Maka kita nasihatkan untuk diri pribadi masing-masing untuk mawas diri. Gitu loh ya. Kalau sombong itu nanti urusannya dengan Allah, tidak akan pernah memasuki surga orang yang di hatinya itu ada rasa sombong walaupun sebesar biji zarrah. Tidak boleh demikian. Ya, wis diem saja, belajar diem. Nah iya, itu makanya kemudian orang yang mencerca yang demikian ini boleh dibilang sudah ada gejala kemunafikan. Iya, bisa, walaupun di dalam hatinya sudah timbul itu, hati-hati, maka banyaklah istighfar. Sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga saja Allah memberkahi diri kita dan menunjuki diri kita menuju jalannya serta memudahkan diri kita menuju surganya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.